Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-128 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan walahu fil qiyamah thalathu syafa'ah. Beliau sallallahu alaihi wasallam, walahu di sini dhamirnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebelumnya disebutkan nama beliau, wa awwalu man yastaftihu babal jannah Muhammadu. Beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat itu ada 3 syafa'at. Ada 3 jenis syafa'at dan syafa'at artinya dari kata syafa' yang artinya adalah genap. Dan kenapa dinamakan demikian? Apa hubungannya dengan genap? Karena orang yang memberikan syafaat itu menjadikan yang sebelumnya seseorang ganjil, ya, dan dia memiliki permintaan. Ketika kita memberikan syafaat, jadi ada 2 sekarang, yaitu menjadi genap. Yang sebelumnya dia sendiri saja yang meminta, karena ada yang memberikan syafaat menjadi genap. Dan secara istilah yang dimaksud dengan syafaat adalah talabu al-khairi lil-ghairi, meminta kebaikan untuk orang lain. Dan pembahasan tentang syafaat sudah berlalu. Beliau mengatakan Nabi SAW di hari kiamat memiliki 3 syafaat. Amma syafa'atul ula, adapun syafaat yang pertama, fayashfa'u li ahlil mawqif. Syafaat yang pertama adalah beliau SAW memberikan syafaat untuk ahlul mawqif, para penduduk al-mawqif. Mawqif adalah tempat berhenti, tempat menunggu, tempat berdiri, yaitu di padang mahsyar. Orang-orang yang ada di sana dinamakan dengan ahlul mawqif. Ini adalah syafaat yang pertama yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah akan izinkan beliau untuk memberikan syafaat bagi ahlul mawqif. Hatta yuqadha bainahum. Setelah, yaitu sampai Allah SWT memutuskan di antara mereka. Dihisab dan diputuskan oleh Allah Azza wa Jal di antara mereka, siapa di antara mereka yang akan masuk ke dalam surga dan siapa di antara mereka yang akan masuk ke dalam neraka. Hatta yuqadha bainahum, setelah sampai dihisab di antara mereka. Karena mereka saat itu menunggu dalam waktu yang lama. Matahari didekatkan kepada mereka dalam keadaan mereka tidak berpakaian, tidak memakai alas kaki. Dalam keadaan didekatkan matahari kepada mereka, mereka menunggu dalam waktu yang sangat lama. Maka manusia tertimpa kesusahan dan kesulitan dan mereka berkeinginan dan berangan-angan seandainya keputusan itu segera ada. Berangan-angan seandainya Allah SWT segera datang dan memutuskan di antara mereka, sehingga sampai disebutkan bahwasanya ada di antara mereka yang berangan-angan seandainya segera diputuskan meskipun harus masuk ke dalam neraka. Dan dia tidak tahu bahwasanya neraka itu lebih pedih dan lebih susah dan lebih dahsyat daripada apa yang mereka rasakan di dalam di padang mahsyar. Ini kita bisa bayangkan bagaimana susahnya mereka di padang mahsyar dan kesulitan yang mereka hadapi di padang mahsyar. Sehingga mereka ba'da ayyataraja al-anbiya, setelah para nabi mereka yataraja, mereka saling udzur. Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam alaihi minallahi assalam asy-syafa'ata hatta tantahi ini. Setelah para nabi-nabi yang disebutkan di sini, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam, semoga keselamatan atas mereka semuanya, mereka saling menolak syafaat. Maksudnya masing-masing dari mereka meminta udzur, merasa tidak berhak untuk meminta kepada Allah bagi penduduk mauqif saat itu. Hatta tantahi ilaih, sehingga syafaat tadi berakhir pada Nabi SAW. Dan kisah tentang perkara ini, atau bagaimana manusia mereka mendatangi para anbiya, ini disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah yang panjang, di mana mereka mendatangi Nabi Adam AS dan mengatakan bahwasanya engkau adalah Abul Bashar dan engkau melihat bagaimana keadaan kami, yaitu anak-anakmu, keturunanmu, maka mintalah kepada Allah. Itu mintalah supaya Allah SWT menyegerakan hari pembalasan, keputusan. Kemudian beliau meminta udzur karena merasa pernah melakukan dosa dan juga kemaksiatan, memakan buah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhirnya beliau menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Nuh, rasul yang pertama diutus kepada manusia. Beliau pun meminta uzur karena merasa pernah punya kesalahan kepada Allah, yaitu meminta sesuatu yang beliau tidak berhak. Ketika melihat anaknya dalam keadaan tenggelam, padahal sebelumnya beliau pernah meminta kepada Allah supaya diselamatkan beliau dan keluarganya. Kemudian beliau mengatakan, innahu min ahli, sungguhnya dia adalah termasuk keluargaku. Kemudian dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa dia bukan termasuk keluargamu karena dia adalah orang yang kafir. Tapi akhirnya beliau merasa tidak berhak dan menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga demikian. Beliau merasa tidak berhak karena merasa punya kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu pernah berdusta 3 kali. Padahal apa yang dimaksud oleh beliau alaihi salam itu sebenarnya adalah tauriyah. Tauriyah ini berbeda dengan dusta. Tauriyah berbeda dengan kadzib. Kalau kadzib ini seorang sengaja dia mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, seorang dia membeli permen misalnya, dia bilang saya baru membeli buku. Nah, ini bohong, jelas. Tapi di sana ada tauriyah. Ini seseorang mengucapkan sesuatu, sebuah kalimat yang muhtamil. Dia memahami dengan sebuah pemahaman, tapi orang yang mendengarnya memahami dengan pemahaman yang lain. Dia tidak bohong. Dia memahami itu, mengucapkan sesuatu, dia memahami sesuatu dari ucapan tadi, tapi orang lain dia memiliki pemahaman yang lain dan dia tidak bohong. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di antaranya beliau mengatakan inni saqim, yaitu ketika diajak oleh kaumnya untuk melakukan ritual yang berkaitan dengan berhala mereka, beliau mengatakan inni saqim. Orang lain memahami inni saqim adalah saya sedang sakit. Orang lain memahami bahwasanya dia sedang sakit, mungkin fisiknya, mungkin demam, mungkin sakit kepala sehingga dia tidak bisa ikut keluar bersama kaum. Tapi beliau memiliki maksud yang lain. Maksud beliau adalah ya sakit hatinya melihat keadaan kaumnya yang musyrik, yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan ini sakit dan maksud beliau adalah sakit hati beliau melihat pemandangan ini. Tapi mereka memahami dengan pemahaman yang lain. Dan di antara yang beliau lakukan, dahulu pernah ya terjadi sesuatu, beliau mengatakan bahwasanya dan bersama beliau istrinya. Kemudian beliau mengatakan ini adalah ukhti, ini adalah saudari saya. Orang lain memahami bahwasanya ukhti di sini adalah saudari kandungnya, tapi Ibrahim maksudnya adalah saudari dalam agama. Ini dinamakan dengan tauriyah. Dalam keadaan darurah dilakukan oleh seseorang tidak masalah. Dahulu Abu Bakar radhiyallahu taala pernah melakukan ketika berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditanya oleh sebagian orang yang melihat keduanya, siapa ini orang yang bersamamu? Maka Abu Bakar mengatakan, hadza dalili. Dia memahami dalil di sana adalah petunjuk. Ini adalah dalilku, ini adalah petunjukku. Orang lain memahami, ini adalah yang menunjukkan jalanku, yaitu jalan selama perjalanan. Ini adalah penunjuk jalanku. Padahal maksud dari Abu Bakar adalah, ini adalah yang menunjukkan jalanku menuju Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi Ibrahim AS saat itu merasa ini adalah sebuah kekurangan pada diri beliau sehingga beliau merasa tidak berhak. Padahal itu adalah tauriyah yang berbeda dengan kadzib. Kemudian akhirnya beliau memerintahkan manusia untuk mendatangi Nabi Musa. Dan Nabi Musa juga minta uzur dan menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Isa ibnu Maryam. Semoga keselamatan atas mereka semuanya. Dan Nabi Isa pun alaihi salam meminta uzur dan menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis fa ya'tuna Muhammadan, maka mereka mendatangi Muhammad. Fa yaquluna ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar ishfa' lana ila rabbik. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, nabi yang terakhir dan sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang, maka berikanlah syafaat untuk kami kepada Allah. Itu mintalah kepada Allah untuk kami supaya Allah SWT menyegerakan hari keputusan. Ala tara ma nahnu fihi, bukankah engkau melihat bagaimana keadaan kami? Kemudian beliau menceritakan segera beliau beranjak dan mendatangi di bawah arsy. Kemudian beliau bersujud untuk Allah Azza wa Jalla. Bersujud untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah SWT membuka untuk beliau pujian-pujian yang belum dibuka untuk seorang pun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di situ beliau memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang belum pernah pujian-pujian tadi diucapkan oleh manusia selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk kehormatan yang Allah SWT berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan kepada beliau kalimat-kalimat pujian kepada Allah yang belum pernah diucapkan oleh satu pun di antara hamba-hamba Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dikatakan kepada beliau, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tahu washfa' tushfa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, karena beliau dalam keadaan bersujud. Mintalah, niscaya engkau akan diberikan. Minta apa saja, niscaya engkau akan diberikan. Washfa' dan mintalah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Kemudian beliau mengatakan, fa'arfa'u ra'si. Maka aku pun mengangkat kepalaku. Kemudian beliau memberikan syafaat. Hatta tantahya ilaih. Sehingga berakhirlah perkara tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang akan yang meminta kepada Allah azza wajalla supaya Allah SWT menyegerakan hari keputusan dan memutuskan di antara manusia. Dan syafaat inilah dinamakan dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Kenapa dinamakan dengan syafaat yang paling besar? Karena ini adalah syafaat yang di mana yang diberikan syafaat, yang mengambil manfaat dari syafaat tadi adalah seluruh manusia. Yang pertama maupun yang terakhir, seluruh manusia, yang kafir maupun yang muslim. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, akhirnya Allah SWT datang ke padang mahsyar dan memutuskan di antara mereka. Ini yang mengambil manfaat dan faedah dari syafaat ini adalah seluruh manusia, bahkan seluruh ahlul mauqif termasuk di antaranya adalah jin, sehingga dinamakan dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Dan inilah maqaman mahmudan, keadaan kedudukan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam akan dipuji oleh seluruh ya makhluk, seluruh ahlul mauqif dipuji oleh mereka. Dan inilah dimaksud dengan firman Allah, asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmudan. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.